Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mab'ad. Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Telah disampaikan tafsir sab'a samawat wa minal ardi mislahunna, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, ya, 7 tingkatan yang diawali dengan sama dunia, sama ula, langit pertama, yaitu langit dunia yang kita lihat di atas kita. Allah SWT menjadikan langit mengatapi bumi. Lapisan-lapisan itu semakin ke atas semakin luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperluas bangunan langit. Lapisan kedua lebih luas daripada yang pertama, yang ketiga lebih luas, dan seterusnya semakin ke atas semakin luas. Di atas setelah langit yang ketujuh, di sanalah jannah. Di tempat yang sangat luas, jannah pertengahan dan jannah teratas, awsatul jannah wa alal jannah, adalah jannatul firdaus. Dan sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin, itu menunjukkan bahwa melingkar, karena tidak mungkin jannatul firdaus pertengahan dan paling atas, tidak mungkin pertengahannya dan paling atasnya jannatul firdaus kecuali jika melingkar. Wa saqfuha arsyur rahman, dan atapnya, kata Nabi SAW yang mengatasi jannatul firdaus, yaitu arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum alam semesta ini, sebelum baina pencatat takdir, ya, yang pencatatan takdir tersebut saat pertama kali diciptakannya baina itu 50.000 tahun, 50.000 sanah qabla khalqis samawati wal ardh, sebelum sejarah waktu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Arasy sudah ada di atas air. Wa kana arsyu 'ala al-ma. Ya, arasy itulah yang mengatapi alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah penciptaan langit dan bumi, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa meninggi di atas arasy sendirian di sana. Ya. Dari atas terus ke bawah, ya. Kemudian bumi ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ardi mislahunna, juga 7 lapis. Telah disampaikan khilaf ulama yang kami nukil dari Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani. Jumhur mengatakan lapisan-lapisannya seperti langit dalam hal ada jarak antara satu lapisan dengan lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke dasar bumi, dan ada makhluk, ya, di lapisan-lapisan itu bumi dibandingkan langit, ya kecil, ya kecil. Dan bumi ini, bumi tujuh lapis ini saya disampaikan juga bahwa pendapat yang lain selain jumhur mengatakan lapisan-lapisan itu menempel, tidak ada jarak antara satu dan yang lainnya. Nah, dan telah disampaikan pula bahwa telah datang hadis-hadis yang mendukung pendapat jumhur, hanya saja sebagian dari hadis-hadis itu yang telah kami periksa ada kelemahan dida'ifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang di hadis-hadis itu juga disebutkan jarak antara satu langit dengan lapisan langit berikutnya khamsnya an masafat baina sama'ain khamsumiyati an, jarak antara satu langit dan lapisan langit dan lapisan langit berikutnya adalah sejarak perjalanan yang ditempuh 500 tahun. Ya. Memang sebagian ahli hadis seperti Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir pada tafsir ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah, tafsir ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fa sawwahunna sab'a samawati wa kulli syai'in 'alim." Menyatakan dengan tegas telah datang hadis-hadis dari sekelompok sahabat, ya, dari banyak jalan dari sekelompok sahabat dari Nabi SAW yang sabit, ya, benar dari Nabi SAW menyifati bangunan langit, ya, jarak antara satu dengan yang lainnya. Dan termasuk disebutkan di situ jarak antara bumi, permukaan bumi ini dengan langit dunia adalah sejarak khamsumiyati am, juga jaraknya dari permukaan bumi ini ke langit dunia adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Dan juga telah datang akar-akar dari beberapa sahabat. Hadis-hadis itu dan akar-akar itu bisa dilihat dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karya Suyuti. Ya, ada dua hadis, ada tiga hadis di sana, dua hadis ana cek dida'ifkan Al-Albani, wallahu alam yang lainnya. Ya, yang jelas Asy-Syaukani mengatakan sabit. Nah, ana sendiri baru memeriksa dari Al-Albani rahimahullah dua hadis yang ditampilkan di sana oleh As-Suyuti. Nah, yang jelas ini yang masyhur. Ini yang masyhur di kalangan ulama, pendapat jumhur. Nah, sekarang ya supaya kita bisa memahami tidak bingung. Nah, kembali kepada lapisan bumi tadi juga telah berbicara ulama sejak ya sejak dulu di masa lalu ya telah berbicara tentang bentuk bumi ini termasuk Ibnu Taimiyah. Dan di masa ini juga telah berbicara Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan, menetapkan bahwa bumi itu ya bulat. Dan telah datang dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendukung hal itu. Tapi, dan juga kemajuan teknologi sekarang membuktikan hal itu. Tetapi, kata mereka, bulatnya itu bukan bulat persis seperti bola yang seimbang ya sisi-sisinya, tetapi bulatnya istilahnya baydawiyah, lonjong, bulat lonjong ya, memanjang ke arah janub dan syimal, ke arah selatan dan utara, itu memanjang lonjong, lonjong ke selatan dan ke utara ya, seperti telur ya, seperti telur. Nah, begitu. Dan ya, di dasar bumi itu pusatnya. Tadi ada markas namanya, ada markas, ada pusat, ya, di dasar bumi yang paling bawah, yang lapisan yang ketujuh, ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tempat keberadaan neraka jahannam yang paling sempit. Jadi ini yang paling atas, kita di atasnya, kemudian lapisan di bawahnya, ya, 6, 5, ya, artinya sampai ke bawah, ke dasar. Ini satu, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As-sufla, na'am, as-sabi'ah, as-sufla, itu yang paling bawah, di sana dasarnya, dan di sana keberadaan, letak keberadaan neraka jahannam, yang paling sempit. Nah, dengan memahami bulatnya bumi ini, ya, dan tentunya tadi sudah digambarkan bulat lonjong seperti telur, bedawiyah, ya. Nah, bumi ini kecil jika dibandingkan dengan matahari, ya, bulan, dibandingkan dengan, apalagi dibandingkan dengan langit, sudah digambarkan tadi. Nah, dan benda-benda angkasa itu, matahari, bulan, dan yang lainnya, itu berputar mengelilingi bumi. Kullun fi falakin yasbahun. Ya, benda-benda angkasa itu masing-masing pada garis orbit perputarannya. Yasbahun, berputar, dan itu, ya, berputar mengelilingi bumi. Melingkar. Bumi pusatnya. Nah, Ibnu Baz rahimahullah mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa matahari tidak berputar. Karena jelas-jelas menentang Al-Qur'an. Lasyamsu yambagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari pantas bagi matahari untuk, ya, menggapai perputaran bulan. Ini masih ada waktunya. Ini menunjukkan bahwa jelas berputar. Kullu fi falaki yasbahun, jelas. Masing-masing berputar pada garis orbitnya. Ya, dan itu melingkar, mengelilingi bumi. Ibnu Baz mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa matahari diam dan tidak berputar, karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, dimanapun kita berada di muka bumi ini, ya, mesti kita diatapi oleh langit dan mesti di atas kita langit, ya, dengan susunan yang sudah dijelaskan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit, di atas aras, dimanapun mesti Allah di atasnya, aras di atasnya yang mengatapi alam semesta ini. Langit, bumi, langit saja tidak ada apa-apanya dibanding dengan aras. Kecil sekali dibandingkan aras. Ya, telah datang sebuah hadis yang dipersesikan oleh ahli hadis. Ada yang mensahihkan dan yang mendhaifkan bahwa gambarannya, langit dibandingkan kursi, ya, kursi Allah, itu seperti lingkaran besi yang dilempar di tengah padang pasir. Lingkaran besi yang kecil ini seperti langit, kemudian padang pasir yang luas itu kursi. Kemudian kursi dibandingkan aras, bagaikan lingkaran besi tadi di tengah padang pasir. Nah, begitu. Jadi dimanapun di permukaan bumi ini mesti langit di atas. Dan, ya, surga di atas, aras di atas, Allah di atas. Ya. Oleh karena itu, satu hal yang mustahil dari pendapat yang merupakan pendapat kufur, ya, dari ulat sufia, kaum ekstrim sufia yang beraliran sekte hululiyah, ittihadiyah, mengatakan Allah di mana-mana, Allah ada di mana-mana, di sela-sela makhluk, bagaimana mungkin? Nah, tidak ada apa-apanya alam semesta ini ya, dibandingkan besarnya wujud Allah Subhanahu wa taala, zatnya, dirinya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menggambarkan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi, langit dengan tangan, dengan satu tangan dan tangan kanannya. Nah, ya, dalam Al-Qur'an, wal ardu ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Nabi menggambarkan di genggaman Allah bagaikan, ya, bagaikan biji yang kecil di genggaman salah satu dari kita. Ya. Menunjukkan kecil sekali. Nah. Jadi mesti Allah di atas. Allahu Akbar. Yang Maha Besar zatnya. Nah, sekarang mungkin ada yang masih bingung bagaimana caranya orang yang ada di belahan bumi, misalnya kita khayalkan, membayangkan, bagaimana dengan orang yang ada di belahan bumi di sebelah kita, di bawah kita. Nah, jangan katakan di bawah kita, karena tidak ada yang belahan bumi di balik kita, kan melingkar kan, itu bukan di bawah kita. Ini sudah ditanyakan ke Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan itu dengan sebuah risalah. Baca risalah itu. Ar-Risalah Al-Arsyiyah. Berbicara tentang aras dan masalah-masalah ini tadi. Dijelaskan di sana oleh Ibnu Taimiyah jawabannya dari tiga tingkatan. Dan dijelaskan di sana oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Untuk memahami ini. Kata Ibnu Taimiyah, seandainya misalnya kita ini sekarang di muka bumi ini, ya, seseorang menggali terus ke bawah, dia akan sampai ke markas dasar pusat bumi, ya, yang tengah. Nah, sampai di situ. Kemudian di belahan bumi di balik kita yang sana, sebelah sana juga menggali terus, dia juga akan sampai di situ. Jika yang di sini membuang batu ke bawah sampai ke markas itu, yang sebelah sana juga membuang batu, akan ketemu batu itu. Asalkan garisnya segaris, ya, lurus, akan ketemu batu itu. Andaikan dianya yang turun, mengikuti lubang itu sampai ke markas, kakinya sampai ke pusat itu, yang belahan sana juga turun mengikuti lubang itu, segaris, kakinya akan bertemu. Sama-sama kepalanya di atas. Nah. Jadi jika yang sini terus ke sana, keluar lagi di sana, muncul lagi di sana, dia lihat langit lagi di atasnya. Yang sana, seandainya dia terus naik, muncul di sini, langit lagi di atasnya. Gitu. Jadi semuanya menghadap, semuanya mesti akan mendapati dia di muka bumi dan langit di atasnya. Bisa difahamin? Nah. Jadi jangan mengatakan, jangan salah membayangkan bahwa kalau kita di sini berarti menghadap ke atas langit. Berarti yang di bawah kita menghadap ke bawah. Tidak. Nah, itu tadi buktinya. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami ya? Nah. Seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dan mengatur sedemikian rupa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yatanazzalu al-amru bainahunna." Yatanazzalu al-amru bainahunna. Senantiasa perintah Allah turun di antara bainahunna. Nah, ini nih sekarang itu dipelajari. Hunna ini apakah kembali di antara tujuh lapis langit itu sampai ke muka bumi, ya, atau sampai ke lapisan bumi, dasar bumi, lapisan bumi yang paling bawah yang ketujuh. Nah, dan sebelum itu al-amru. Di sini tafsirnya apa? Nah, sudah berapa kali disampaikan jika mendapati kata al-amru, kata al-hukmu dalam Al-Quran, ingat al-amru, amron. Amrullah, amron. Ada dua jenis. Perintah Allah ada yang bersifat hukum syar'i, ya. Ada yang bersifat hukum syar'i, wahyu yang bersifat hukum syar'i. Ada yang bersifat apa? Hukum. Ada yang bersifat perintah itu bersifat apa? Keputusan. Takdir, qada, ya, wal qadar. Perintah sifatnya takdir. Ya. Terkait dengan penciptaan sesuatu, ya. Peristiwa, kejadian yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Hukum syar'i, hukum kauni begitu, amar perintah, ada yang sifatnya syar'i, ada yang sifatnya kauni qadari. Sekarang yang mana di sini? Nah. Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menukil dua tafsir. Nah. Ibnul Jauzi dalam tafsir Zadul Masir menukil dua tafsir. Tafsir yang pertama, qada'ullahi wa qadruh. Qada'ullahi wa qadruh. Nah. Fil amri qawlan. Tafsir al-amr ada dua pendapat. Kata beliau, ahaduhuma. Salah satunya, qada'ullahi wa qadruh. Ketetapan Allah dan takdirnya. Qawlahul aktsarun. Ini adalah pendapat al-aktsarun, mayoritas ahli tafsir. Ya. Yeah. Dan beliau menukil dari Qatadah, fi kulli ardin min ardihi wa sama'in min sama'ih, khalqun min khalqi wa amrun min amrih wa qada'un min qada'ih. Pada setiap lapisan bumi dari tujuh lapis bumi dan pada setiap lapisan langit dari tujuh lapis langit, ada makhluk dari makhluk, makhluk Allah, ada urusan dari urusan-urusan Allah di sana, ada ketetapan-ketetapan Allah di sana. Kait dengan pengaturan. Ya, pengaturan keberlangsungan alam semesta di langit dan di bumi pada setiap lapisan ada di sana ketetapan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ada perintah Allah yang sifatnya apa? Ketetapan takdir. Nah, ini pendapat jumhur. Dan ini ujung-ujungnya kembali kepada pendapat jumhur yang telah dinukil sebelumnya terkait dengan sifat lapisan bumi. Nah, yang mengatakan bahwa ada jarak antara satu lapisan dengan yang lainnya dan pada setiap lapisan itu ada makhluk di sana. Pendapat yang kedua, kata Ibnul Jauzi, wasani annahu al-wahyu qalahu muqatil. Yang dimaksud al-amr di sini perintah yang sifatnya wahyu. Wahyu yakni perintah syariat. Ini pendapat muqatil. Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya termasuk yang menafsirkan seperti jumhur. Ya. Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan, yatanazzalu amrullahi bainas sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ah. Senantiasa turun perintah Allah antara mulai dari langit ketujuh, ya, sampai dengan bumi yang ketujuh, lagi sampai yang ketujuh yang paling bawah dasar bumi. Dan Ibnu Jarir kemudian meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid. Ya. Kata beliau, kama haddatsani Muhammad bin Amr, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Isa, wa haddatsani Al-Harith, qala haddatsana Al-Hasan, qala haddatsana Warqa' jami'an an Ibnu Abi Najih, an Mujahid, qawlu yatanazzalu al-amru bainahunna, qala bainal ardhi as-sabi'ah ila as-sama'i as-sabi'ah. dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, bahwa Mujahid menafsirkan ayat ini yaitu antara bumi lapisan ketujuh sampai langit lapisan ketujuh yang paling atas. Nah, seperti tafsir jumhur. Jadi selain Qatadah tadi yang dinukil, juga Mujahid. Dan ini tafsir jumhur. Nah. Jadi bainahunna, nah sekarang bisa difahami berdasarkan tafsir jumhur ini tadi, bainahunna di antara apa? Hunna ini kembali ke mana? Hunna ini kembali ke sab'a samawat dan wa minal ardi mithlahunna. Jadi kembali ke sab'a samawat dan sab'a ardi. Ya, mulai dari langit ketujuh yang paling atas ke bawah sampai lapisan langit dunia terus ke bawah, ya, permukaan bumi lapisan paling pertama terus sampai ke lapisan paling bawah yang ketujuh. Biasanya saya turun perintah Allah yang bersifat apa? Qada, qadar, ketetapan, keputusan Allah terkait dengan takdir, urusan pengaturan, ya, keberlangsungan makhluk-makhluk dalam kehidupan alam semesta ini terkait dengan masalah penciptaan. Nah, bukan terkait dengan wahyu. Tafsiran yang lainnya mengatakan apa? Wahyu. Tapi ini pendapat jumhur. Tadi sudah kita dengar datang dari Qatadah, datang dari Mujahid. Ya. Dan digambarkan dalam ayat yang lain di surat Alif Lam Mim Sajadah, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Bagaimana mereka menafsirkan ini? Mereka menafsirkan bagaimana tafsir jumhur yang masyhur tadi yang dipegang oleh jumhur mengenai jarak antara, ya, langit dengan langit berikutnya, jarak antara bumi dengan langit satu lain dengan langit yang lainnya itu khomsnya, khomsumi'at am, 500 tahun perjalanan. Dan dari permukaan bumi ini ke langit dunia sejarak 500 tahun. Jadi mereka menafsirkan yudabbirul amra, Allah mengatur urusan minas sama'i lal ard, ya, turun dari langit dunia ke permukaan bumi, ya, summa ya'ruju ilaih, kemudian naik lagi malaikat membawa urusan itu, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'udun, hanya sehari yang hitungan biasa pada hitungan kalian. Jika manusia yang menempuhnya, dia bisa dari permukaan bumi sampai ke langit dunia, dia bisa menempuhnya, bisa dapat membutuhkan waktu 500 tahun. Dari permukaan bumi ke langit dunia baru sampai. Balik lagi 500 tahun. Jadi, naik, turun, bolak-balik, itu 1000 tahun. Dibutuhkan waktu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin. Dalam sehari saja malaikat menempuhnya. Sementara jika manusia butuh waktu 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari hitungan kalian. Nah, jaraknya adalah dari muka bumi ke langit dunia 500 tahun. Berarti bolak-balik, turun, naik. Ya, pada hitungan kita itu 1000 tahun. Karena jaraknya dari bawah ke atas 500 tahun. Jadi bolak-balik 1000 tahun. Coba bayangkan di sini betapa mudahnya Allah mengurus itu semua, ya, dengan malaikatnya yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang jauh di atas kekuatan jin dan manusia, terbang di punya sayap, ya, dan yang kuat membawa urusan. Bayangkan dari atas yatanazzalul amru bainahunna, dari langit 7, 6, terus sampai permukaan bumi, terus sampai ke lapis bumi yang ketujuh. Dalam waktu yang cepat itu semuanya, ya, perintah-perintah Allah terkait dengan keputusan-keputusan takdir Allah, ketetapan-ketetapan takdir Allah, semuanya terlaksana. Ya, semuanya terlaksana. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini semua kepada kita. Tujuannya apa? لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Alam ta'liliyah, menunjukkan hikmah. Daripada itu, agar kalian mengetahui أَنَّ اللَّهَ, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi sekarang bayangkan kudrah kita, kemampuan kita ini, kekuatan ini seberapa. Nah, tidak ada apa-apanya kita ini. Salah satu makhluk Allah yang lemah. Nah, kemudian mau menyombongkan diri kepada Allah, kemudian tidak mau taat kepada Allah, tidak kemudian menghinakan Allah dengan menyetarakan Allah dengan salah satu makhluknya. A'udzubillah. Hadza jahlun ma fawqahu jahl. Ini puncak kejahilan. Oleh karena itu, zulmun azim. Kedzaliman terbesar yang tidak ada ampunannya di sisi Allah SWT. Illa man tab, kecuali yang taubat. Ya. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain. A'antum, apakah kalian asyaddu khalqan? Kalian ini fisiknya lebih keras, lebih hebat. A'antum asyaddu khalqan amis sama, ataukah langit? Bandingkan diri kalian dengan langit, wahai manusia. Kalian lebih kuat, lebih ya, segala-galanya lah. Fisiknya, ya, bentuknya. Fisik lebih kuat, lebih besar, atau bagaimana dibanding langit? Banaha, Allah telah membangunnya. Rafa'a samka, Allah angkat tinggi bangunannya, perluas. Seperti yang digambarkan tadi. Nah, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah qad sungguh ahata, meliputi, bi kulli syai'in, segala sesuatu. Umum, tanpa kecuali, ilman, dengan ilmunya. Maka tidak ada satupun yang luput dari liputan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari hamba-hamba yang ada di muka bumi ini, apapun ucapannya, perbuatannya, seluruh amalannya, segala sesuatunya, bahkan yang terbetik dalam niatan-niatan yang ada dalam kalbunya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Bahkan Allah mengetahui sebelum diniatkan. Rahasia itu semua. Niat-niat yang tersembunyi itu. Bahkan sebelum diniatkan Allah sudah tahu. Akan berniat seperti ini. Nah. Semuanya dikatakan Allah. Artinya hati-hati. Ya. Ingat, akan dihisab oleh Allah, akan diadili oleh Allah, akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti kaum musyrikin, ma qadarullah haqqa qadri, yakni ma azzamullah haqqa ta'zimi, mereka tidak menghubungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Bumi dan langit yang digenggam dalam genggaman Allah di hari kiamat dengan satu tangan, digambarkan daripada hadis, bagaikan satu biji yang kecil di tangan seseorang dari kita. Ya, kata Nabi SAW. Kemudian Allah mau disekutukan dengan sesuatu dari makhluknya. Disamakan, disetarakan, diagungkan sama dengannya. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Naam. Nasallallah at-taufiq. Tajubkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.